Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin. Wa qala 'anil salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wassalatu wassalamu 'ala imamil muttaqin wa sayyidil khashi'in Muhammadin rasulillahil amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa na'udhu bika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar supaya kami selalu mampu untuk berzikir mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan diri kami dari-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu daripada hati yang tidak bisa khusyuk. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita melanjutkan 33 kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Yang lalu kita telah sampai pada pembahasan poin nomor ke-8. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk pembahasan poin nomor 9. Yang lalu poin ke-8 yaitu tentang sholat menghadap kepada sutroh pembatas dan mendekat dari pembatas itu. Insya Allah malam hari ini yang kita bahas adalah poin ke-9. Wad'ul yumna 'alal yusra 'ala sadr, yaitu di antara sebab yang menjadikan kita bisa khusyuk dalam salat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Jadi bersedekap, ya, istilahnya itu bersedekap. Ini di antara sebab supaya kita bisa khusyuk dalam salat. Jadi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri di dada. Mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama fi sholati wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengenai meletakkan di dada, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadh'uhuma 'ala sadr, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya yang bersedekap itu di dadanya. Di dada, ya, tapi tidak terlalu tinggi. Kalau saya lihat prakteknya para ulama itu di antara perut dan dada. Jadi tidak tinggi di atas dada seperti itu. Ini adalah menambah kekhusyuan dalam sholat. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, para perawinya adalah para perawi yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ma'syaral anbiya umirna an nada'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika kami sedang salat. Jadi ini adalah merupakan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sifat sholat para nabi, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yang kita kenal dengan bersedekah. Adapun mengenai tata caranya, itu insya Allah kita bahas di sifat sholat nabi. Kita tidak sedang membahas itu, kita membahas yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Hikmahnya apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, beliau adalah muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya, beliau berkomentar, huwa dhullun baina yadayil aziz. Hal itu merupakan sikap tunduk dan sikap merendah diri di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Jadi ini adalah merupakan bentuk tunduk kita, patuh kita, kehinaan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan hikmah bersedekap ini. Bersedekap menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata beliau, qala al-ulama al-hikmatu fi hadhihi al-hay'ah annaha sifatus sa'il adh-dhalil wa huwa amna'u min al-'abath wa aqrabu ila al-khushu'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, para ulama berkata, hikmah dari sikap tersebut, yaitu dari bersedekap tersebut, adalah merupakan bentuk sifat dari seorang yang meminta-minta dengan perasaan hina. Sikap tersebut lebih mampu menghindarkan dari sikap main-main dan lebih dekat kepada kekhusyuan. Jadi ketika kita bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada kita, itu menunjukkan kita ini sedang meminta kepada Allah dengan penuh kehinaan. Dan supaya tangan kita itu tidak bermain-main kesana kemari, tapi terfokus di sana, dan supaya kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Jadi ini, dan insya Allah hal ini tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mengenai bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Selanjutnya, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada Anda semuanya. Poin yang ke-10 di antara sebab yang menjadikan kita bisa lebih khusyuk dalam sholat adalah an-nadharu ila mawdi'is sujud, melihat ke arah tempat sujud. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ada orang tanya, ketika orang sholat itu matanya melihat kemana? Maka jawabannya, matanya melihat ke tempat sujudnya. Mata melihat ke tanah, ke tempat sujud. Itu ketika dalam posisi qiyam, posisi berdiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan beliau menyatakan sanadnya sahih, dan juga disepakati oleh para ulama. Melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha salla ta'ta'a ra'sahu wa rama bibasarihi nahwal ard. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang sholat, beliau menundukkan kepala serta mengarahkan pandangannya ke tanah, maksudnya ke tempat sujud. Jadi beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mata beliau melihat ke tempat sujud. Pandangan beliau mengarah ke tempat sujud. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau menyatakan sahih, juga disepakati oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Walamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja 'anha. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, pandangannya tidak beralih dari tempat sujudnya hingga selesai darinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, pandangannya itu mengarah ke tempat sujud. Ini dalam posisi qiyam ya. Jadi kalau berdiri itu matanya melihat ke arah tempat sujud. Terus bagaimana ketika duduk? Bagaimana ketika rukuk? Ketika rukuk dulu. Mengenai ketika rukuk itu para ulama mengatakan matanya melihat ke atraful qadamin, matanya melihat ke jari-jari kaki. Jadi ketika rukuk matanya melihat ke jari-jari kaki. Adapun ketika duduk baik tasyahud ataupun duduk di antara dua sujud, maka mata itu memandang ke jari telunjuk yang memberikan isyarat itu. Jadi matanya memandang ke jari telunjuk yang sedang mengisyaratkan, yaitu isyarat tasyahud. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan para ulama menyatakan sanadnya sahih. Annahu kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jalasa litasyahhud yushiru bi usbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau duduk tasyahud, jari telunjuknya itu memberikan isyarat menghadap ke kiblat dan pandangannya mengarah ke jari telunjuk itu. Jadi pandangannya mengarah ke jari telunjuk yang memberikan isyarat menghadap kiblat itu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, wa asyara bisababah wa lam yujawiz basaruhu isyaratahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan pandangannya itu tidak melebihi isyaratnya. Jadi pandangan beliau tidak melewati isyaratnya. Jadi ini ketika kita posisi tasyahud atau juga duduk di antara dua sujud, arah pandangan kita menuju ke tangan kanan kita, tepatnya itu ke jari telunjuk yang sedang memberikan isyarat. Walaupun para ulama beda pendapat ya, duduk di antara dua sujud itu ada yang mengatakan tangannya juga memberi isyarat, ada yang mengatakan tidak. Adapun kalau tasyahud tidak ada khilaf bahwa tangannya, jari telunjuknya memberikan isyarat, matanya mengarah ke situ. Ini diantara sebab supaya kita lebih khusyuk dalam sholat. Sehingga dari sini kita bisa mengambil suatu hukum bahwa seorang yang sholat itu matanya terbuka, bukan terpejam. Jadi orang yang sholat itu matanya terbuka, tidak terpejam. Ya, Rasulullah ketika berdiri pandangannya melihat tempat sujud, ketika rukuk pandangannya melihat jari-jari kaki, ketika duduk pandangannya melihat ke jari telunjuk yang memberikan isyarat, berarti pandangannya terbuka, matanya terbuka, tidak terpejam. Terus bagaimana orang yang sholat memejamkan matanya? Para ulama mengatakan anna dzalika mukhalifun lis-sunnah. Orang yang sholat memejamkan mata, dia itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat tidak memejamkan matanya, beliau membuka matanya. Bahkan tadi telah disebutkan ketika berdiri melihat tempat sujud, ketika rukuk melihat jari kaki, ketika duduk melihat isyarat jari telunjuk, seperti itu. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana yang beliau kelihatan surga, kelihatan neraka dalam salat itu, begitu khusyuk salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwa beliau membuka matanya dan tidak memejamkannya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang menyatakan bahwa Rasulullah membuka matanya dan tidak memejamkan matanya. Sehingga para ulama mengatakan hal itu adalah makruh. Makruh yaitu dibenci. Memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh, makruh ya. Jadi yang sunnah itu dibuka matanya. Kecuali ini perkecualian, yaitu ketika mungkin di depan kita itu ada gangguan-gangguan. Jadi ketika kita sedang sholat, di depan kita itu banyak gangguan. Ada gangguan, ada orang main-main, mungkin ada hiasan-hiasan yang membuat kita terganggu hiasan-hiasan itu. Maka di sini para ulama mengatakan tidak apa-apa, tidak makruh kita memejamkan mata. Kenapa? Karena benar-benar ada gangguan. Kan tujuannya sholat itu khusyuk. Tujuannya sholat kan khusyuk. Jadi misalnya contohnya ketika kita sholat, ternyata di depan kita itu ada orang pakai baju batik. Pakai baju batik, sehingga ketika kita sholat di belakangnya kita mengikuti gambaran batik itu. Entah batiknya batik kawung atau batik apa, mata kita mengikuti. Ini batiknya ini arahnya ke sini, sini. Tidak khusyuk. Berarti di sini memejamkan mata tidak apa-apa, tidak makruh karena ada sebabnya. Atau mungkin ketika kita sholat, kebetulan sekarang ini musimnya pilkada, ada anak pakai kaos pilkada, coblos nomor ini ada gambarnya. Wah, kita tidak khusyuk sholatnya terganggu, tidak apa-apa, kita memejamkan mata. Atau mungkin ketika kita sholat, ada anak pakai baju apa, dia mungkin punya counter seluler ya, pakai bajunya dia, Nokia atau apa. Ya, tidak apa-apa dipejamkan mata kalau memang kita terganggu, tidak makruh. Jadi bahwasannya yang sunnah itu tidak memejamkan mata, tapi matanya itu dibuka. Kecuali kalau kita perlu memejamkan mata karena ada gangguan, maka baru tidak apa-apa, tidak makruh sama sekali. Itulah yang sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Selanjutnya poin nomor ke-11, di antara sebab yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat, yaitu tahrikus sababah, yaitu menggerakkan jari telunjuk. Menggerakkan jari telunjuk. Ini banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menggerakkan jari telunjuk. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat apakah digerakkannya terus-menerus sampai selesai sholat, ataukah pada waktu doa saja, ataukah digerakkan satu kali lalu diam saja sampai sholat, sampai selesai sholatnya. Dan itu pembahasan-pembahasan fikih. Kita tidak membahas ke arah sana. Insya Allah semua pendapat itu benar menurut keyakinannya masing-masing, dan semuanya itu juga mempunyai dalil masing-masing. Yang kita bahas di sini adalah ketika kita mengisyaratkan jari telunjuk waktu tasyahud itu. Waktu tasyahud, waktu duduk tasyahud, mengisyaratkan jari telunjuk. Ini juga menambah kekhusyukan dalam sholat. Bahkan ketika kita mengisyaratkan jari telunjuk kita ketika tasyahud itu, ini sangat berat bagi setan. Sangat berat bagi setan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid." Yaitu bahwasanya isyarat dengan jari telunjuk itu lebih keras bagi setan ketimbang besi. Jadi lebih keras bagi setan ketimbang pukulan dengan besi. Karena apa? Karena ketika jari telunjuk kita memberikan isyarat, itu berarti adalah isyarat tauhid. Isyarat mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling dibenci oleh setan. Setan itu paling benci kalau ada orang ikhlas, kalau ada orang menyatakan tauhid. Kenapa? Karena orang itu bakal masuk surga. Dan setan itu paling tidak senang kalau manusia masuk surga. Setan itu berusaha untuk menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya untuk ke dalam neraka agar menjadi temannya dia di neraka. Jadi isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud itu sangat berat bagi setan daripada pukulan besi. Jadi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kadang kita mungkin menganggap kayaknya sia-sia, tidak ada artinya itu. Itu bukan sia-sia. Kemudian kalau ada yang menggerak-gerakkan terus-menerus, itu juga ada dalilnya. Tapi sebagian ulama mengatakan menggerakkannya itu ketika lafad-lafad doa saja. Ada juga yang mengatakan digerakkan sekali lalu diam terus, itu juga ada dalilnya. Semuanya itu ada dalilnya, dan itu juga bukan masalah prinsip-prinsip agama. Itu beda dalam masalah fikih, yang insya Allah semuanya masing-masing punya dalil. Karena pentingnya masalah isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud ini, sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saling mewasiatkan kepada teman-temannya, jangan lupa kalau sholat isyarat dengan jari telunjuk, jangan lupa kalau sholat isyarat dengan jari telunjuk, jangan lupa. Kenapa? Ya itu, karena ini adalah berat bagi setan. Ini adalah berat bagi setan. Termasuk juga isyarat ketika doa. Ketika doa ya, terutama doa ketika di atas mimbar khutbah Jumat, itu doanya isyarat dengan jari telunjuk. Nanti insya Allah kita bahas pada pembahasan hari Jumat tentang fikih doa dan zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wasallama. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para perindu syurga Firdaus, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menyertai anda semuanya dimanapun anda berada. Pembahasan kita yang terakhir untuk malam hari ini yaitu poin ke-12. At-tanwi'u fis suwari wal ayati wal adhkari wal ad'iyati fis salah. Yaitu membaca surat, membaca ayat-ayat, membaca zikir-zikir dan doa-doa itu berganti-ganti ketika dalam sholat. Nah, ini penting sekali para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita meremehkan masalah ini, padahal masalah ini adalah sangat penting. Kan kita itu diajarkan banyak ya, macam-macam bacaan dalam sholat. Misalnya saja bacaan doa iftitah atau istiftah. Itu kan macamnya banyak. Nah, supaya kita itu kepengin lebih khusyuk dalam sholat, diusahakan bacanya itu berseling-seling. Jadi mungkin tadi sholat subuh baca yang ini, nanti sholat dhuhr baca yang itu, kan banyak sekali. Jadi berarti kita perlu menghafalnya pelan-pelan, dan itu semua insya Allah ada di buku Hisnul Muslim, doa dan wirid ya, yang direkomendasikan untuk dimiliki, yang semuanya itu berasal dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya doa istiftah itu ada kalanya kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ada kalanya juga baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib, Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal baraj. Ada kalanya baca itu. Ada kalanya juga baca wajah tu wajhiya. Ada kalanya juga baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ila ghairuk. Jadi seling-seling, kadang baca ini, kadang baca itu. Ini menambah kekhusyuan, sehingga sholat kita tidak terkesan monoton. Masa kita dari kecil dulu sampai sekarang Allahu Akbar kabirah saja tidak berubah-ubah. Ya sholatnya tidak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kan masih banyak yang sunnah yang lainnya. Ganti-ganti, kadang ini, kadang itu. Dan ini menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Demikian pula ketika membaca surat, baca surat ya, ganti-ganti. Jangan itu-itu aja suratnya, ganti-ganti. Ketika sholat subuh diusahakan surat-surat yang agak panjang, ya surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, surat Yasin, surat Ar-Rum, surat As-Saffat. Kalau subuh hari Jumat baca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Demikian pula kalau surat sholat duhur itu diusahakan juga agak panjang karena ada sunnahnya. Baca ayat kira-kira, baca kira-kira 30 ayat untuk tiap-tiap rakaat itu ya, kira-kira 30 ayat. Seperti baca surat Wattariq, surat Al-Buruj, surat Al-Lail. Demikian pula ketika sholat asar, itu tiap-tiap rakaat kira-kira baca rata-rata 15 ayat. Kemudian juga ketika sholat maghrib, baca surat-surat pendek, At-Tin, Az-Zaitun, Watini Waz-Zaitun, baca. Kadang juga Rasulullah panjang sholat maghrib, Rasulullah pernah maghrib baca surat At-Tur. Demikian pula ketika sholat isya. Jadi diusahakan suratnya itu ganti-ganti, sehingga kita lebih khusyuk dalam sholat. Tidak monoton, tidak gitu-gitu aja. Apalagi kalau sholat malam, sholat tahajud, wah panjang-panjang, panjang sekali, nikmat sekali. Demikian pula ketika rukuk. Kalau rukuk juga diusahakan bacaannya itu ganti-ganti. Kadang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadang subhana rabbiyal azim saja, kadang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ufirli, kadang subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, dan yang lainnya banyak, ganti-ganti, menambah kekhusyuan. Demikian pula ketika itidal, sami allahu liman hamida, kadang baca rabbana walakal hamdu, kadang baca rabbana lakal hamdu, kadang baca Allahumma Rabbana lakal hamdu, kadang baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian terusannya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kadang ditambahi lagi ahlus sana'i wal majid ahakku maqala al-abad. Ya, terus jadi banyak bacaan-bacaan itu diusahakan kita ganti-ganti. Demikian pula ketika sujud diusahakan ganti-ganti. Ketika duduk di antara sujud diusahakan bacaannya itu ganti-ganti. Demikian pula ketika tasyahud ya, kadang attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, kadang yang itu. Kadang attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, itu juga ada riwayatnya semuanya. Demikian pula ketika membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya. Ini semua menambah kekhusyukan kita. Jadi kita usahakan bacaan kita tidak monoton itu-itu aja, tapi ganti-ganti. Dan memang butuh hafalan. Kalau orang itu punya niat kuat, insya Allah beberapa hari saja sudah hafal. Kan sholat itu diulang-ulang. Ya, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Beberapa hal yang insya Allah bisa membantu kita lebih khusyuk dalam sholat. Yang pertama-tama tadi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu bersedekap dan meletakkannya di dada. Yang kedua, pandangan mata melihat tempat sujud ketika berdiri, ketika rukuk melihat jari-jari kaki, ketika duduk melihat jari telunjuk yang memberikan isyarat. Kemudian bahwasanya jari telunjuk yang memberikan isyarat ketika tasyahud itu sangat berat bagi setan, melebihi pukulan besi. Karena itu adalah merupakan isyarat tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hendaklah bacaan-bacaan sholat kita itu selalu ganti-ganti, supaya tidak monoton itu-itu aja, dan supaya menambah kekhusyukan kita. Ada sesuatu yang baru dalam sholat kita. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa khusyuk dalam sholat. Yang mana kalau kita khusyuk dalam sholat, berarti kita adalah orang yang beruntung, kita adalah orang yang sukses. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang yang sukses, itu yang pertama-tama disebutkan adalah orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka itulah orang-orang yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat, dan mereka berada di dalam syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Baik, mitra berkata 100,5 Radio Dakwah Islam Yanur FM. Alhamdulillah barusan kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Al-Khadromi. Dan kali ini kami buka di sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081-334-183-554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan Alhamdulillah di SMS Center banyak sekali yang sudah gabungan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz Abdullah, yang semoga Allah memberikan Anda kemudahan dalam berdakwah. Dalam sujud waktu sholat merupakan saat yang paling dekat dengan Allah. Iya. Apa hukumnya kalau berdoa dengan bahasa Indonesia tetapi setelah membaca doa sujud? Syukron di bio dari Banten. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam segala hal. Allahumma amin. Ini dari saudara Dibyo ya, dari Banten. Masya Allah, dari Banten. Ini mungkin beliau mendengarkan dari internet ini, dari Banten. Jadi beliau tanya, ketika sujud itu kan posisi kita paling dekat dengan Allah, kita dianjurkan berdoa. Bagaimana kalau doanya itu bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Yang jelas sujudnya tetap baca doa sujud bahasa Arab. Ini sudah pernah dijawab yang lalu, bahwa yang benar itu jawabannya adalah boleh. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, dalam sujud itu boleh berdoa bahasa Indonesia. Yang penting bacaan sholatnya tetap bahasa Arab ya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, tetap bahasa Arab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, tetap bahasa Arab. Kemudian doanya bahasa Indonesia tidak apa-apa, boleh diucapkan, boleh. Saya pernah tanya masalah ini kepada seorang ulama besar, Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Saya pernah tanya kepada beliau dua kali. Beliau mengatakan boleh, tidak apa-apa, boleh. Jadi boleh ya, diucapkan tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau apa namanya, yang penting bacaan sujudnya tetap bahasa Arab seperti biasanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai, apa boleh dalam sujud diselingi doa dalam bahasa Indonesia diucapkan apa di dalam hati saja berdoanya? Diki di Kelayatan. Ya, ini sama dengan pertanyaannya saudara Dibyo tadi ya. Jadi jawabannya adalah boleh, walaupun diucapkan tidak apa-apa. Bahkan saya tanya kepada Syekh Utsaimin itu dua kali. Saya mengatakan, yu talafat saya, diucapkan saya, la baksa, tidak apa-apa, kata beliau. Yang penting bacaan sujudnya itu tetap bahasa Arab sebagaimana biasanya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan sholat kita ini tambah khusyuk. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai, mau nanya, Rasulullah saat tasyahud telunjuknya memberi isyarat, apakah isyaratnya dengan menggerak-gerakannya? Diki di Kelayatan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya. Jadi mengenai mengisyaratkan jari telunjuk ya, apakah digerak-gerakkan atau tidak, itu memang ada dua pendapat dari ulama. Dan semua pendapat itu mempunyai dalil, mempunyai hujjah dan mempunyai ta'lil, punya alasan-alasan. Dan di sini bukan tempatnya memerinci masalah beda pendapat seperti itu. Yang penting adalah kita berusaha khusyuk dalam sholat kita dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya obat cemburu Ustaz. Khawatir Nabi Muhammad SAW hanya cinta pada Ustaz, lupa dengan saya yang tak sehebat Ustaz yang berguna bagi yang lain. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan cemburu ya, insya Allah semua umat Nabi Muhammad SAW itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita berusaha mengamalkan sunnahnya, yang penting kita berusaha meniru perilaku beliau, perilaku beliau, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, muamalahnya. Kemudian juga jangan lupa yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Ketika kita sedang sakit, salat dalam keadaan berbaring tapi tidak menghadap kiblat, apakah salatnya sah? Dan seharusnya pandangan mata menghadap ke arah mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Ketika kondisi sakit itu ada udzur ya, ada udzur ketika kondisi sakit. Orang kalau dalam kondisi sakit itu sholatnya itu sebisanya. Pertama-tama kalau bisa wudhu pakai air, ya pakai air. Kalau tidak bisa, ya tayamum. Yang kedua, pakaiannya harus suci kalau bisa. Kalau tidak bisa, sebisanya. Kemudian tempatnya harus suci kalau bisa. Kalau tidak bisa, sebisanya. Juga mengenai menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, sebisanya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Tidak bisa duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Shalli qa'iman fa'illam tastati' fa'qa'idan fa'illam tastati' fa'ala jam. Jadi di sini kalau tidak bisa menghadap kiblat, sholatlah menghadap kemana saja sebisanya. Ya, menghadap kemana saja sebisanya dan sholatnya sah, tidak perlu diulangi lagi. Sholatnya sah, sahih, sahihah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu diulang lagi. Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah mengetahui keadaan hambanya dan di dalam agama Islam itu sesuatu yang sulit itu justru menjadi mudah. Agama ini tujuannya bukan menyulitkan kita. Agama ini tujuannya adalah memudahkan kita. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Sehingga ada sebuah kaidah besar dalam kaidah ilmu usul yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Itulah Islam. Jadi sholatlah sebisanya, semampunya, sholatnya sah. Jangan khawatir, sholatnya sah. Tidak perlu diulang lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya Arba'in Nawawi dimulai jam 8. Tapi saya baru dengar kok udah pertanyaan. Kapan diulang? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ada perubahan jam siarannya. Dan ini sudah diumumkan berkali-kali, yang lalu sudah kita umumkan, tiap hari juga diumumkan. Untuk kajian malam yang jam 8, sekarang dimajukan jam 7:30. Karena waktu isyaknya kan maju sekarang, sekarang jam 6:30 sudah isyak. Jadi kajian malam hari Senin, Arba'in, dan hari Jumat, fikih doa dan zikir, itu dimajukan jam 7:30, insya Allah. Mengenai diulangnya insya Allah besok pagi ya, sebagaimana biasa setelah zikir pagi itu dia ulang kajian-kajiannya insya Allah. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya sholat sambil bawa dan baca mushaf Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi hukum sholat sambil bawa dan baca mushaf Al-Quran itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, terutama kalau kita menginginkan sholat yang panjang atau kalau kita kurang hafal sholatnya ya. Jadi tidak apa-apa, itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjamak takdim sholat asar dengan sholat Jumat boleh apa tidak? Ya. Mohon penjelasan Ustaz, syukran kasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan semua pendengar setia. Mengenai menjamak antara salat Asar dan salat Jumat, itu para ulama berbeda pendapat. Kenapa beda pendapat? Karena tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu jamak zuhur dengan asar dan juga jamak maghrib dengan isya. Jumat sama asar itu tidak ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan jamak Jumat sama asar itu tidak ada. Berarti sholat Jumat sendiri, sholat asar nanti pada waktunya sendiri. Demikian seperti itu. Karena tidak ada dalil, satu pun tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah pernah menjamak antara Jumat dengan asar. Sementara kalau dikiaskan Jumat dengan zuhur itu tidak cocok. Karena Jumat beda dengan zuhur, banyak bedanya. Zuhur 4, Jumat 2. Zuhur tidak ada khutbahnya, Jumat ada khutbahnya. Banyak perbedaannya. Bahkan ketika hujan sekalipun, yang mestinya itu sunnah dijamak, Rasulullah tidak jamak. Waktu itu Jumat hujan deras, Rasulullah tidak menjamak dengan asar. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Demikian. Tapi sekali lagi masalah ini juga beda pendapat ya, bukan masalah yang prinsip. Yang penting adalah kita mengamalkan sesuatu itu atas dasar ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Sekarang siarannya jam berapa? Karena saya baru nyetel ternyata udah telat. Apa sekarang jadwalnya sudah diganti? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Jadi tadi telah dijelaskan ya bahwa jamnya memang diganti, yaitu jam 7:30. Pokoknya acara yang malam jam 8 itu hari Senin dan hari Jumat diganti jam 7:30. Insyaallah besok ada ulangannya setelah zikir pagi. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sujud sambil doa, "Ya Allah, aku mengakui Engkau Tuhanku." Dan seterusnya. Dibaca pada iya. Subuh. Dibaca pada subuh dan asar saja atau seluruh salat yang sesuai Rasulullah. Jazakumullah khair dari Bapak Lestari Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi mengenai sujud sambil baca doa, "Ya Allah, aku mengakui Engkau adalah Tuhanku." Ya. Dibaca subuh dan asar saja atau seluruh salat. Allahumma anta rabbi. Ini perlu anu ya, perlu lafaz aslinya ya, bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya seperti apa? Yang jelas pokoknya bacaan-bacaan salat itu antara subuh, asar dan yang lainnya itu sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Assalamualaikum, apakah sah memejamkan mata? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai memejamkan mata tadi telah dijawab bahwasanya yang sunnah itu adalah matanya dibuka, dan ketika posisi berdiri melihat tempat sujud, ketika posisi rukuk melihat jari-jari kaki, ketika posisi duduk melihat isyarat jari telunjuk. Dan para ulama mengatakan makruh memejamkan mata kecuali kalau ada sebabnya, yaitu ya ada yang ganggu pandangan kita, maka tidak apa-apa memejamkan dan tidak makruh. Namun hukum asalnya adalah dibuka matanya dan itulah yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbuka fillah Ustaz. Kalau sholat membawa dan membaca Al-Quran, apakah tidak mengganggu kehusuan dalam sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Jadi ya itu tergantung orangnya ya, relatif ya. Ada orang bawa Quran tidak terganggu kehusuannya. Ada orang bawa Quran mungkin merasa terganggu, itu relatif sekali. Yang jelas hukumnya boleh sholat sambil membaca Al-Quran, dan hukum itu tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya. Assalamualaikum Ustaz Hadromi yang disayangi Allah. Apakah pada waktu sholat berjamaah Al-Fatihah itu dibaca setelah imam atau bebarengan dengan imam? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Mengenai makmum baca Fatihah itu, apakah setelah imam atau bareng dengan imam, itu tidak ada keterangan ya. Jadi dua-duanya boleh. Demikian yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi dalam Nailul Autar. Jadi boleh bareng dengan imam, boleh setelah imam. Jadi tidak ada keterangan harus begini atau harus begitu, semuanya itu boleh, tidak mengapa. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah. Saya biasa menggerakkan isyarat jari telunjuk. Kadangkala saya merasa orang sebelah saya yang terganggu dengan isyarat saya, sebab orang tersebut tidak biasa menggerakkan telunjuknya. Bagaimana Ustaz mengenai hal ini? Mohon jawabannya. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan pendengar semuanya. Mengenai seandainya kita itu berkeyakinan ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari telunjuk, lalu orang sebelah kita berkeyakinan tidak dan merasa terganggu, bagaimana sikapnya? Pertama-tama kita harus menyadari ini bukan masalah prinsip. Bukan masalah prinsip ya, tidak ada ulama yang mengatakan ini masalah prinsip. Ini masalah sunnah, masalah afdol, seperti itu saja. Dan ini juga beda pendapat. Karena itu kita harus pandai-pandai menyikapinya, harus arif, harus bijaksana. Kita sholat di mana? Kalau kita sholat di tempatnya orang yang tidak menggerakkan, ya kita jangan menggerakkan. Kalau kita sholat di tempat orang yang menggerakkan, dan kita mau menggerakkan, silahkan menggerakkan. Itu cara yang bijak, dan itu yang diajarkan oleh para ulama. Jangan sampai nanti kita menimbulkan orang salah paham, apalagi orang tidak ngerti. Ada seorang teman saya ini kebetulan dari India, teman saya di sana ya, di Arab Saudi dulu ya, yang mana di sana madhabnya itu madhab Hanafi, dan mereka sangat fanatik dengan madhab Hanafinya. Ketika itu mereka berkeyakinan tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Lalu ada seorang yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya di masjid mereka. Apa yang dilakukan? Dipegang jari telunjuknya, diputuskan langsung, dipegang, diputus, karena mereka kasar-kasar seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi ada kalanya sebuah amalan sunnah yang tidak wajib itu perlu ditinggalkan, yang afdal ditinggalkan kalau bisa menimbulkan fitnah. Itu kaidah yang sangat penting. Seperti sholat pakai sandal itu sunnah. Tapi jangan sekali-kali kita ke masjid sholat pakai sandal, nanti menimbulkan khilaf, menimbulkan ribut nanti. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan masalah-masalah seperti ini, mereka mengungkapkan suatu kaidah yang berbunyi, as-sunnatu idza tatarattaqu 'alaiha al-mafsadah fal aula tarkuha au fal aula alla yuf'al. Amalan sunnah yang tidak wajib apabila menimbulkan dampak kerusakan, maka yang patut adalah ditinggalkan, yang patut adalah tidak diamalkan. Itu amalan sunnah yang tidak wajib ya. Jadi kalau memang Anda sholat di tempatnya orang yang tidak menggerak-gerakkan dan mereka merasa terganggu, jangan digerak-gerakkan. Gitu. Dan ini bukan masalah prinsip, sekali lagi kita harus pandai-pandai menyikapi, dan kita harus arif serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, yang dilindungi Allah. Jika sholat secara tidak sadar atau tidak tahu masalah najis, masalah terhadap najis, apakah sholatnya sah? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Jadi kalau memang tidak tahu ya, tidak tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena ada di sebuah hadis disebutkan, Allah itu tajawaza an ummati an nisyan. Allah itu mengampuni umatku apabila lupa. Demikian pula Allah berfirman di dalam akhir surat Al-Baqarah itu doa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Dan Allah jawab, iya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, fadal. Yang dimuliakan Allah, jelaskan tentang setan khusus yang menggoda dalam sholat. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan semua pendengar setia dimanapun berada. memang benar ada setan khusus yang tugasnya itu mengganggu orang dalam sholat. Itu insya Allah kita bahas pada hari Senin depan. Disebutkan di dalam hadis, setan itu namanya Khonzab. Jadi setannya bernama Khonzab. Dia ini punya tugas khusus mengganggu orang-orang dalam sholatnya. Dan insya Allah kita bahas pada hari Senin depan saja, pada poin-poin berikutnya nanti. Jadi memang ada setannya, makanya kalau orang sholat selalu diganggu. Tapi kita jangan menyerah, harus berjuang terus, perjuangan terus. Ya, pantul. Assalamualaikum. Ya Ustadz, ana mau tanya, kalau kita sholat lalu salah kiblat, lalu ada yang mengingatkan, apakah yang harus kita lakukan membatalkan atau gimana? Dari Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau sholat salah kiblat ya, lalu ada yang mengingatkan. Ya. Nah, Anda salah-salahnya kiblat itu kenapa tidak tanya? Jadi kalau Anda bisa tanya tapi tidak mau tanya, maka sholat Anda batal. Kecuali kalau Anda itu tidak ada orang yang ditanya ya, di tengah-tengah padang pasir mungkin, atau di tengah hutan, atau di pojoknya gunung, tidak ada ditanya, terpaksa Anda ijtihad mencari kiblat sendiri, lalu salah, tidak apa-apa. Diterima sholatnya. Tapi kalau bisa tanya tapi tidak mau tanya, sholatnya batal. Maka dari itu malu bertanya, sesat di jalan. Anda harus tanya, kenapa malu? Jangan malu-malu tanya. Ini sering terjadi ya, biasanya kita bertamu ke rumah seseorang, kita dikasih kamar, kasih sajadah. Sudah, kita lupa tidak tanya kiblatnya mana. Sampai akhirnya waktu sholat subuh kita bingung, waduh kiblatnya mana ini. Mau keluar ke masjid pintunya dikunci, yang punya rumah masih tidur. Mau dibangunkan, mau tanya, tidak bisa, masih tidur. Terpaksa kita ijtihad, cari kiblat sendiri ternyata salah. Maka sholatnya tidak sah itu. Kenapa? Ya karena kita bisa tanya. Mestinya ketika masuk rumah tanya kepada tuan rumahnya, kiblatnya sebelah mana? Itu. Jadi kalau bisa tanya, tidak mau tanya, akhirnya keliru kiblatnya, itu sholatnya tidak sah, batal. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, apa ada doa khusus setelah sholat tahajud? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Mengenai doa khusus setelah sholat tahajud itu tidak ada. Tidak ada ya. Yang ada itu adalah doa iftitah khusus, yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati, dan seterusnya. Itu ada doa iftitah. Atau juga Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard, dan seterusnya, itu ada. Tapi kalau setelah sholat tahajud tidak ada doa khusus, hanya saja setelah tahajud, setelah doa, setelah zikir, dianjurkan kita itu banyak-banyak istighfar. Istighfar yang paling bagus itu adalah waktu tahajud. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar minta ampun pada waktu sahur, yaitu di penghujung malam. Itu yang paling bagus istighfar. Silakan Anda baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Atau kalau mau panjang misalnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu baca itu juga boleh. Atau misalnya kita istighfar untuk semuanya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alahya'i minhum wal amwat wa tub alaina, itu juga boleh. Jadi macam-macam istighfar itu dianjurkan setelah sholat tahajud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana pandangan kita waktu takbir berdiri, apakah sama ke arah bawah? Dan ya, bagaimana posisi tangan setelah ruku, apakah lurus atau bersedekap? Wassalamualaikum, syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Allahumma amin. Jadi ketika berdiri, tadi telah dijelaskan ya, itu pandangannya mengarah ke bawah, ke tempat sujud. mengenai posisi tangan setelah ruku, apakah diselonjorkan ataukah bersedekap, itu para ulama khilaf. Dan semuanya benar menurut keyakinannya masing-masing, dan semuanya juga mempunyai dalil. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, waktu tasahud, kapan kita memberikan isyarat jari telunjuk, apakah dari awal atau waktu asyhadu alla? Wassalamualaikum, syukra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah juga mencintai Anda dan mencintai semuanya. Mengenai isyaratnya jari telunjuk itu ya, kapan? Apakah di awal tasyahud ataukah ketika asyhadu alla ilaha illallah, apakah begitu? Mengenai ini tidak ada keterangan pasti dari Rasulullah ya, illallah itu enggak ada keterangan, jadi umum tasyahud, sehingga sebagian ulama mengatakan mulai dari awal. Jadi mulai dari awal sudah mengangkat tangannya. Yang jelas yang mengatakan ketika illallah atau yang lainnya itu enggak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada secara umum dan menurut zahirnya itu ya dari awal. Tapi sekali lagi masalah ini juga bukan masalah yang prinsip ya. Ya seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk mencari yang mendekati sunnah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya pernah dengar ada tambahan doa setelah tasahud akhir Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Gimana Ustaz? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi beliau ini pernah mendengar bahwasanya setelah tasyahud ada tambahan doa, yaitu doanya ada di surat Al-Mu'minun ayat nomor ke-29. Ini perlu dilihat dulu, ini Al-Mu'minun 29 seperti apa doanya. Ya nanti aja kita lewati lagi, sekarang yang lainnya dulu. Fadhol. Assalamualaikum, saya minta tolong jelaskan lagi tentang kapan makmum baca Al-Fatihah dan bagaimana tentang surat Al-Ikhlas dan An-Nas pada sholat subuh, karena sekarang saya berusaha untuk sholat lebih baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kapan makmum baca Fatihah tadi telah dijelaskan ya, tidak ada keterangan, jadi boleh bareng imam, boleh setelahnya imam, tidak mengapa semuanya itu. Kemudian mengenai surat Al-Ikhlas dan An-Nas pada sholat subuh. Yang jelas kalau sholat subuh itu dianjurkan supaya kita sholatnya itu panjang. Jangan yang pendek-pendek. Jadi diusahakan kalau subuh itu yang panjang sholatnya, bukan yang pendek. Karena sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Maka dari itu Allah berfirman, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Seperti itu. Kemudian, jadi mengenai tadi ya, surat Al-Mu'minun ayat nomor 29. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Oh ya. Jadi seandainya Anda sholat, lalu di akhir sholat baca itu ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau sunnah ya tidak ada. Karena memang setelah selesai tasyahud itu kita dianjurkan untuk baca doa. Jadi setelah innaka hamidum majid itu kita akan baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lalu Rasulullah mengatakan tsumma liyatakhayyar minad doa masya. Kemudian setelah itu silakan baca doa yang dikehendaki. Baca doa apa saja? Termasuk baca Al-Mu'minun ayat 29 tadi ya, wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin, boleh, tidak apa-apa. Tidak mengapa, boleh. Assalamualaikum. Dari Yusuf di Lawaru. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sholat baca suratnya sebagian, misalnya surat Yasin hanya di bagian Yasin saja? Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau sholat baca suratnya sebagian, surat Yasin misalnya, tidak apa-apa ya. Jadi kita kalau baca surat itu tidak harus sampai selesai semuanya. Baca sebagian tidak apa-apa. Yang penting diusahakan bagian itu bagian yang bersambung dan tuntas. Diusahakan sehingga kita tidak memotong surat itu sebelum tuntas. Jadi walaupun tidak selesai baca, tidak sampai selesai tidak apa-apa. Yang penting diusahakan pokoknya potongannya itu pas. Kita memotong ayatnya itu pas selesai permasalahan yang ada di dalam surat itu. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya ikut suami jualan mulai sore hari, sehingga sholat maghribnya selalu saya kodok. Apakah ada cara lain selain mengkodoknya Ustaz? Syukran wassalam dari Nia di Jodiwa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau istri ikut suami jualan ya, kalau sore, sehingga sholat maghribnya dikodok. Kenapa dikodok? Kalau dikodok berarti Anda tidak sholat maghrib lalu diganti pada waktu lain berarti. Jangan ya. Jadi diusahakan walaupun jualan tidak apa-apa, usahakan sholat maghrib tepat waktu. Insya Allah tambah barokah nanti. Jualannya tambah barokah, hidupnya tambah tenang. Insya Allah rumah tangganya oleh Allah diberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi usahakan, jangan sampai kita mengejar dunia, kita melupakan akhirat, kita rugi. Jadi akhirat nomor satu, kemudian jangan lupa mencari dunia. Jadi usahakan walaupun Anda sudah Masya Allah ya, bantu suami Anda Masya Allah. Mudah-mudahan Anda adalah istri yang solehah. Tapi diusahakan sholat maghribnya tepat waktu. Jangan sampai gara-gara jualan, akhirnya sholat maghribnya ditinggalkan, diganti pada waktu yang lainnya. Ya semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda untuk bisa mendahulukan akhirat baru kemudian mengejar dunia. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, membaca Al-Quran sambil mendengar pengajian di Radio Dakwah Islam ya, boleh apa tidak? Syukran wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu tidak boleh ya. Kalau Anda mendengarkan radio, ya radio saja pengajian. Kalau ngaji, ngaji saja. Nah bagaimana Anda bisa konsentrasi Anda baca Quran sambil mendengarkan pengajian? Tidak bisa. Karena hati kita ini satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Seseorang itu tidak mempunyai dua hati di badannya. Dia punya satu hati. Kalau Anda baca Quran saja yang khusyuk. Kalau mendengarkan pengajian, ya Qurannya ditutup dulu. Jadi tidak boleh ya baca Quran sambil mendengarkan pengajian. Karena kita tidak mungkin khusyuk dengan cara yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh mukena pakaian sholat diberi minyak wangi yang mengandung alkohol? Juga apakah boleh uang zakat dikeluarkan sebelum bulan Ramadan dan diberikan kepada suami? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Mengenai mukenah dikasih minyak wangi yang mengandung alkohol. Pertama-tama kalau memang Anda sholatnya di rumah ya, para wanita kalau sholat di rumah pakai parfum tidak apa-apa. Karena para wanita kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum. Kalau di rumah pakai parfum tidak apa-apa. Yang baunya dicium oleh suaminya, oleh mahramnya tidak apa-apa. Mengenai mengandung alkohol, itu memang para ulama berbeda pendapat. Apakah alkohol itu najis zatnya atau najis maknanya? Ada yang mengatakan najis zatnya, sehingga kalau kena badan kita jadi najis. Ada yang mengatakan tidak, yang najis itu kalau diminum najis, artinya kalau diminum memabukkan, karena dia itu adalah khamr. Jadi ya kalau yang saya yakini ya, dan ini juga pendapatnya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, bahwa alkohol atau khamr itu najis najis ma'nawi. Artinya najis kalau diminum atau memabukkan haram. Adapun kalau kena baju tidak apa-apa. Jadi Anda boleh di rumah pakai minyak wangi yang ada alkoholnya tidak apa-apa di mukenahnya. Yang penting pokoknya tidak keluar rumah dengan mengeluarkan bau wangi. Seperti orang musyrik, di Quran itu ada ayat yang berbunyi innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Yang najis apanya? Apakah badannya ataukah akidahnya? Nah, tidak ada khilaf di kalangan ulama yang najis adalah akidahnya. Sehingga kalau kita bersentuhan dengan orang musyrik ya kita tidak usah nyuci badan kita, tidak usah nyuci tangan kita. Yang najis adalah akidahnya, seperti itu. Kemudian mengenai zakat dikeluarkan sebelum bulan Ramadan dan diberikan kepada suami, boleh apa tidak? Mengenai zakat ya, memang zakat itu kan hitungannya bukan nunggu Ramadan ya, hitungannya ya ketika sudah putaran 1 tahun, haul. Jadi kalau Anda memilikinya mulai bulan Muharram misalnya, maka 1 tahunnya sampai Muharram itu tidak nunggu Ramadan. Hanya saja setelah Muharram itu dikeluarkan zakatnya, ditahan dulu, yang afdol dibaginya Ramadan. Nah, baginya Ramadan yang afdol. Demikian dilakukan oleh salafus saleh. Jadi mengambil zakatnya itu ketika putaran 1 tahun, cuman yang afdol membaginya bulan Ramadan, itu yang afdol ya. Adapun di luar Ramadan juga enggak apa-apa, boleh. Diberikan suami boleh apa tidak? Boleh. Istri beri kepada suami boleh. Anda dapat 2 pahala. Yang pertama pahala zakat, yang kedua pahala silaturahim. Sebagaimana juga istri seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kepada suaminya, kata Rasulullah tidak apa-apa, malah dapat pahala double. Adapun kalau dari suami ke istri itu tidak boleh, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, semoga Allah menjadikan Anda istri yang salihah, menjadi calon-calon penghuni surga, menjadi teman Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana kalau saya sholat memejamkan mata, apakah sholat saya itu sah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Mengenai memejamkan mata tadi telah dijawab ya. Kalau yang Anda tanya salatnya sah atau tidak, salatnya sah. Cuman Anda menyelisih sunnah. Bahkan para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau ada sebabnya baru enggak apa-apa. Tapi salatnya sah, salatnya sah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sholat tasbih, saya sholat hajat dan sholat taubat saya yang dikerjakan bangun tidur malam, apakah termasuk sholat tahajud? Syukran. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tahajud ya, sholat apa saja yang dilakukan setelah Anda tidur? Kalau tidur lalu bangun ya sebelum subuh itu namanya sholat tahajud otomatis. Sholat apapun yang Anda lakukan pada malam hari setelah Anda bangun dari tidur sebelum subuh itu namanya sholat tahajud. Jadi tahajud sholat yang dikerjakan pada waktu malam setelah bangun dari tidur. Kemudian kepada semua pendengar, untuk SMS-nya ditahan dulu ya. SMS-nya ditahan dulu karena sampai sekarang ini di layar komputer kami masih penuh. Saya khawatir nanti jamnya tidak cukup. Jadi ditahan dulu SMS-nya, insya Allah pada waktu yang lainnya nanti disambung lagi SMS-nya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, sering mengatakan ada hadis sahih dan hasan, apakah ada bedanya Ustaz? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bedanya, hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, dan itu pembahasannya ada di dalam kitab apa namanya, di dalam kitab Mustalah Hadis ya. Itu kalau dijelaskan di sini nanti ya, sulit sekali, repot, karena ini pembahasannya sudah agak mendalam ya. Yang jelas ada bedanya menurut Al-Imam Al-Baiquni dalam Mandhumah Baiquniyahnya, beliau mengatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Ya, jadi itu beda antara hadis sahih dengan hadis hasan. Yang jelas hasan itu derajatnya di bawahnya sahih. Ya, gitu aja, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum Ustaz, yang saya cintai karena Allah, ketika mau bersuci dari haid dan keadaan sakit, maka bersucinya dengan tayamum. Apakah ketika sembuh harus diulang dengan mandi besar? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Habbaka alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. ketika bersuci dari haid ya, dalam keadaan sakit waktu itu terpaksa tayamum. Apakah nanti setelah sembuh harus mandi besar diulang lagi? Nah, ini beda pendapat juga di kalangan ulama. Bagi ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah gantinya mandi, yaitu al-badal yakumu maqamal mubdal, berarti menurut mereka enggak usah diganti dengan mandi, sudah selesai. Tayamum Anda itu adalah menggantikan posisinya mandi Anda. Jadi enggak usah diulang lagi mandi. Anda sudah hukumnya sama dengan orang mandi. Seperti itu. Itu bagi yang mengatakan bahwa tayamum itu merupakan gantinya mandi. Karena ada kaidah tadi itu al-badal yakumu maqamal mubdal. Pengganti itu berada pada posisi yang diganti. Jadi tayamum Anda saat itu sama dengan mandi, seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana ketika sholat malam, terkadang bacaannya hanya satu surat tapi diulang-ulang dengan tujuan menikmati artinya. Dan apakah ini pernah dilakukan Nabi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi boleh ya, kadang satu surat bahkan satu ayat diulang-ulang dalam sholat itu boleh. Dan itu juga pernah dilakukan Nabi dan juga pernah dilakukan oleh salafus soleh. Dan ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah duduk di sofa yang terkena pipis bayi tapi sudah kering. Tanpa ganti sarung langsung sholat. Apakah sholat saya sah? Syukran musal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau pernah duduk di sofa yang terkena kencingnya bayi tapi sudah kering. Jadi begini ya, najis itu mempunyai tiga sifat. Najis itu mempunyai tiga sifat, yaitu ar-rihu wat-ta'mu wal-launu. Mempunyai tiga sifat, yaitu bau, warna, dan rasa. Kalau tiga atau salah satu masih ada, berarti najisnya masih ada. Kalau sudah hilang, berarti sudah hilang. Jadi kalau Anda duduk di sofa yang terkena kencingnya bayi sudah kering, dilihat dulu, apakah masih ada baunya. Kalau memang masih ada baunya dan baunya nempel di sarung Anda, berarti sarung Anda najis. Kalau memang sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, Anda duduk di sana, tidak ada pengaruhnya, sarung Anda tidak terpengaruh sedikit pun, berarti tidak najis. Jadi dilihat dulu ya, salah satu dari tiga sifat najis itu ya, rasa, warna, dan bau. Kalau ada berarti ada, kalau tidak ada berarti tidak ada. Assalamualaikum Pak Ustadz yang diberkahi Allah. Apakah setelah sholat witir boleh melaksanakan sholat, misalnya sholat tahajud? Terima kasih. Wassalam dari Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga Allah mencurahkan barokahnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi setelah sholat witir ya, boleh sholat tahajud, boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Sekali witir dalam satu malam, tidak ada dua witir dalam satu malam. Bahkan Rasulullah setelah sholat witir, Rasulullah yusalli rak'ataini jalisan. Setelah sholat witir, beliau sholat dua rakaat sambil duduk. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata Imam Nawawi, wa fihi jawazut tanaful ba'dal witri. Di antara kandungan hadis ini, boleh sholat sunnah setelah sholat witir. Jadi tidak apa-apa, setelah sholat witir, nanti malam sholat tahajud lagi, tidak apa-apa. Cuman kalau Anda biasa bangun malam, yang afdol itu witirnya diakhirkan sebagai penutup sholatnya yang afdal, seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, kaifahalukum? Dan bagaimana kalau kita sholat di samping orang yang bajunya bau, dan bolehkah kita berdehem saat sholat agar anak kita tidak rame? Syukran ya Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya bekhair. Jadi kalau kita sholat di samping orang yang bajunya bau ya, kalau memang baunya mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, ya dibatalkan tidak apa-apa. Batalkan, cari tempat lain tidak apa-apa. Seperti orang sholat itu tidak boleh menahan buang angin, tidak boleh menahan buang air kecil, buang air besar. Kenapa? Mengganggu kekhusyuan. Seperti ini, kalau memang kita tidak tahan dengan baunya, ya batalkan tidak apa-apa, cari tempat lain. Mengenai berdehem ketika sholat, oh, karena anak kita ramai ya, kita dehem supaya tidak ramai lagi. Kalau memang ada perlunya dan ada maslahatnya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada perlu dan tidak ada maslahat, jangan dilakukan. Ya seperti Rasulullah, Rasulullah kalau ada orang salam, beliau sholat ya, assalamualaikum, beliau sholat, itu beliau jawabnya dengan isyarat tangannya, begitu. Atau seperti misalnya ketika kita di kamar sholat, lalu dipanggil oleh teman kita, fulan, dia tidak tahu kalau kita sholat, maka kita keraskan bacaan kita, supaya dia tahu kalau kita sedang sholat, tidak apa-apa gitu. Jadi mengenai anak supaya tidak ramai itu, dikeraskan aja suaranya, keraskan sedikit suaranya, supaya anak kita tahu bahwa kita sedang menegur dia. Itu insya Allah tidak mengapa, itu boleh. Assalamualaikum. Saya biasa sholat lail hanya 2 rakaat. Bagaimana Sebagian besar waktu saya gunakan untuk doa. Masalah lama-lama dalam sujud baca dengan tartil, selesai sholat doa lama, baru saya tutup dengan witir 3 rakaat. Mohon penjelasan, syukur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ada sholat 2 rakaat, lalu banyak doa dalam lama sujud, kemudian ditutup dengan witir 3, boleh, tidak apa-apa. Jadi sholat malam sebenarnya boleh. Sholat malam itu maksimal 11 rakaat, ada yang mengatakan 13 ya, ditambah sholat iftitah itu. Jadi tidak mengapa, itu boleh. Assalamualaikum Ustaz, rahimakumullah. Oh, apa kalau hari Jumat wanita yang tidak Jumatan ingin sholat duhur, apa harus menunggu Jumatan selesai? Dan apa hukumnya wanita Jumatan? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah menyertai Anda dan semuanya. Jadi mengenai wanita yang enggak Jumatan ya, sholat duhurnya kapan? Sholat duhurnya setelah masuk waktu duhur seperti biasanya. Jadi tidak menunggu orang selesai Jumatan ya, sudah masuk waktu duhur, boleh mereka sholat duhur. Kemudian mengenai hukumnya wanita Jumatan enggak wajib. Hanya saja kalau masjidnya menyediakan tempat dan tempatnya cukup untuk wanita, enggak apa-apa ke masjid. Seperti di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah itu menyediakan tempat untuk wanita. Jadi tidak apa-apa, sholat ya sah. Mereka dianggap sudah sholat, tidak usah lagi sholat duhur dan selesai Jumatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah menggaruk bagian tubuh yang terasa gatal berulang-ulang membatalkan sholat? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai dan merahmati Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah. Jadi kalau ada bagian tubuh kita yang gatal, digaruk berulang-ulang, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Itu gerakan ada perlunya, tidak apa-apa. Tidak ada istilah batasnya 3 kali, itu tidak ada ya. Cuman ya, pokoknya kalau gatal digaruk enggak apa-apa. Yang penting garuknya jangan pakai herosin gitu aja. Jadi digaruk biasa enggak apa-apa, enggak batal sholatnya. Itu gerakan tapi ada perlunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu yang dirahmati Allah. Jika kita dalam keadaan sakit, apakah tayamumnya setiap akan melakukan sholat fardu? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Mengenai tayamum ini sama dengan tadi jawabannya ya. Kalau kita memang sakit enggak bisa pakai air, kita tayamum. Apakah tayamum ini bisa untuk beberapa salat fardu atau satu salat fardu? Ini memang beda pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah gantinya wudu, itu mengatakan tidak apa-apa. Jadi sekali tayamum untuk beberapa sholat fardu itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak boleh, kalau sholat fardu itu harus tayamum lagi. Adapun kalau sholat sunnah beberapa kali tidak apa-apa. Tapi karena ini masalahnya tidak memberatkan dan ringan, yang lebih hati-hati ikhtiyat adalah tayamum tiap-tiap selesai, tiap-tiap untuk sholat fardu. Jadi sekali tayamum untuk sekali sholat fardu, adapun sholat sunnah silakan beberapa kali, sekuatnya, sekehendaknya. Ini lebih ikhtiyat, lebih hati-hati, dan ini tidak memberatkan. Karena kita cuma tayamum 5 kali dalam sehari dan ringan sekali. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau tanya, di saat sholat pikiran kita kemana-mana sah atau tidak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semuanya. Allahumma amin. Jadi orang yang sholatnya pikirannya kemana-mana ya, tidak khusyuk, itu maka sholatnya itu mendapatkan pahala tergantung kekhusyukannya. Jadi kalau Anda itu sholatnya khusyuknya 20%, ya dapat pahala 20%. Masing-masing orang itu mendapat pahala dari kekhusyukannya, seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustaz yang diberkahi Allah. Apakah setelah sholat witir? Sudah. Pertanyaan lanjutan, apakah sujud sahwi itu dan mendengar bacaan as-sajdah sunahnya sujud tilawah, apakah makmum juga membaca? Bagaimana makmum jika tidak hafal? Jazakumullah khair. Ya, jadi sujud tahwi itu sujud kalau lupa ya. Sujud kalau lupa dalam sholat itu sujud tahwi. Itu bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ada yang membagi kalau sholatnya kelebihan setelah salam, kalau sholatnya kekurangan sebelum salam. Itu caranya adalah sujud, lalu duduk, lalu sujud, lalu duduk, lalu salam. Mengenai bacaan sajadah, ya memang itu sujudnya sujud tilawah. Makmum juga ikut sujud tilawah dan membaca doanya doa sujud tilawah. Kalau seandainya tidak apal, maka baca doa sujud biasa tidak apa-apa. Baca subhanallah ala bihamdi tidak apa-apa. Baca subuhun kudusun rabbul malaikati waru tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, ketika saya jengkel marah ke suami, saya selalu ambil uang dia di dompet. Apakah sholat saya diterima karena saya berbuat dosa? Apakah saya cukup dengan sholat taubat atau mengaku ke suami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang istri ya, kalau jengkel ke suaminya lalu ngambil uang suaminya di dompet, apakah sholatnya diterima Allah atau enggak? Terus bagaimana cara taubatnya? Ya pertama-tama kalau jengkel ya jangan ngambil uang gitu, nanti suaminya tambah marah nanti. Jadi kalau Anda jengkel ada masalah, diselesaikan aja baik-baik, minta maaf, ya dikembalikan hartanya. Kalau orang ngambil uang itu cara tobatnya dikembalikan. Lalu Anda minta ampun kepada Allah, menyesal, jangan berbuat lagi, janji gak akan ngulangi lama-lamanya. Kemudian juga sholatnya Anda sah ya, seperti itu. Apakah maksud hadis malaikat melaknat wanita yang tidak mau melayani suami? Laknat dalam bentuk apa? Apakah sholat subuhnya tidak diterima Allah? Ya, jadi memang benar ada hadis menyatakan kalau seorang istri diajak hubungan suami, dia menolak tanpa sebab, itu dilaknat oleh malaikat bahkan juga oleh Allah. Dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan bahwa seorang istri yang durhaka kepada suaminya itu sholatnya enggak diterima oleh Allah. Seperti itu, harus taubat kembali berbakti kepada suaminya. Assalamualaikum Ustaz, sunah-sunah apa saja yang dilakukan pada sholat wajib, posisi-posisi tangan yang benar di atas dada, di atas dada atau di atas perut, dan sujudnya wanita itu posisinya tangannya bagaimana? Ini jawabannya panjang sekali nanti ini ya, saya jawab satu aja ya. Jadi posisi tangannya itu di dada ya, yang sunnah di dada ala sadr, di dada tapi tidak terlalu di atas. Di dada tidak terlalu di atas, dan kalau saya lihat praktiknya ulama itu antara perut bagian atas dan dada, seperti itu. Ya saya kira mungkin itu dulu ya, ini banyak sekali SMS-nya yang masuk. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab, insya Allah dilanjutkan. pada waktu berikutnya nanti. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak mempunyai ilmu apapun kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui dan Engkau Maha bijaksana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berikanlah kepada kami pemahaman. Ya muallima Adam wa Ibrahim allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna, ya muallima Muhammad sallallahu alaihi wa sallam allimna. Wahai Allah yang telah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, berilah pelajaran ilmu kepada kami. Wahai Allah yang telah memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kepada kami kefahaman. Wahai Allah yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma razuqna tsabat wal istiqamah, ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan keistiqomahan. Allahumma ufir lana wali walidina walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah dan ibu kami, dosa-dosa kaum mukminin pada hari ditegakkan hisab perhitungan hari kiamat nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada hati kami, dan berilah kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan syurga-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah, dan kami berlindung kepada-Mu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.